إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من النار ومن الضلالة أيها الحاضرون والحاضرات بارك الله فيكم الحمد لله pada kesempatan malam hari ini dengan semata-mata atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmatun katsirah azimah, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan dan waktu sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu untuk mendengarkan apakah ayatul Quran atau ahadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huma masdar ilm, dan duanya ini adalah sumber ilmu. Baik, soal murajaah inda tadi, sebutkan dalil nomor 2. Tadi nomor 2, sebutkan dalil Allah memberikan rezeki kepada anak sekaligus pada orang tua, yang mana orang tua ini khawatir sehingga akan bunuh anaknya, itu khawatir kefakiran. Allah memberikan rezeki kepada siapa tadi, orang tua dulu atau anak dulu? Orang tua dulu, baru khawatir kepada, baru setelah itu rezekinya kepada anak. Nah, nurzukukum wa iyyahum. Khitabnya kepada Aulia Hasan. Penyebutan rezeki kepada para wali terlebih dahulu, baru kepada anak. Inda MDU, MDU, MDW, MDW 1 nomor 5. Lebih besar mana dosa berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga, dibandingkan dengan dosa berzina dengan orang yang jauh tempatnya dari rumah kita? Oh iya, Hasan, mudah soalnya. Nah, sesuai kan? Masih MDW sehingga soalnya yang mudah. Baik. Edat nomor 4. Lanjut. Nomor 4. Lanjut. Nomor 4. Soalnya apa hukuman orang yang menzinai mahramnya sendiri? Hukumannya apa? Yang menzinai mahramnya sendiri. Baik. Mulai agak sulit kan? Sesuai dengan kelasnya. apa hukum menzinai mahram sendiri? Mutlak itu saja langsung dicambuk, enggak ada khilaf, enggak ada pendapat kedua, enggak ada yang rajih. Baik. Hah? Dibunuh, dicambuk, di apa lagi? Setelah dibunuh, terus baru dicambuk. Setelah dicambuk, diasingkan setahun. Ah, sudah dikasih isyarat ada gitu saja atau ada khilaf? Ah. Gimana? Dirajam. Setelah dibunuh, dicambuk, saat itu dirajam. Asan. Baik, yang diselesaikan ya TD. Nah. Idris, antum. TD nomor 7. Kan sulit. Kelas bawahnya belum bisa sempurna, ya selesaikan soal ini. Ya, antum, nomor 7. Sesuai yang di sini, nomor 7, antum. Kalau dia belum menikah, yang rojihnya, enggak menyebutkan khilafnya, rojihnya dia langsung dirajam tanpa hukum had dan diasingkan enggak, langsung dirajam. Berikan bantuan, dalilnya, had dalil, nomor 4, TD 4, dalilnya apa? Kita imlakan kemarin dalilnya. Loh, enggak ditulis, diimlakan. Nah, pas penting gini, walaupun dapat satu imlaan, lumayan kan? Satu dalil. Barakallahu fikum. Baik. Idad, kembali ke idad dalilnya. 9, nomor 9. Enam, dalilnya apa? Wakoa, kurang satu kata. Pesan riwayat. Satu dok saya sendiri. Lebih mudah ashabu sunan begitu. Ashabu sunan. Darajat hadisnya menurut apa pentahkik kitab Ad-Da'u wa Da'wa itu didhaifkan. Tapi Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berarti kalau enggak menghasankan ya mensahihkan. Perbedaan dalam memberikan darajat apa penilaian darajat hadis. Baik, Hasan. Istris. Takmili. Apa belum bahasa Arab sudah ya? Baik. Apa perbedaan lafaz tazni dan tuzani? Nah, apa takmili nomor? Enam belas. Nah, perbedaan lafaz tazni dan tuzani. Nah, apa bedanya? Lah, wallah alam. Jadi lewat saja ya, jauh-jauh terbang mengembara dari negeri yang cukup jauh, sudah berbatasan. Sebentar kemudian sampai ke luar negeri. Baik, dikasih faedah nggak ditulis. Bedanya lafaz dzani dan tuzani. Idris, takwili lagi. Nomor 3. Wujud. Nah, apa bedanya? Naam. Masya Allah. Ya, betul kan? Nah, Kalau tuzani itu dua-duanya sepakat mau dizinai yang perempuannya. Kalau tazni nggak mau dipaksa, nggak mau dipaksa. Penting ya, faedah-faedah sedikit daripada kajian kita itu bermanfaat sekali insyaallah ta'ala. Ilmu. Nah, kita teruskan. Nanti hadis berikut ini diapakan perpanjangkan datang. Hadis yang ke berapa urutannya? Hadis Abdullah bin Amr bin As. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tarbun rawi-rawinya langsung pada rawi sahabi. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dan dari seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi satmur rajuli walidayhi, termasuk bagian, min si min bermakna bagian, adalah termasuk dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya sendiri. Seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya sendiri. Mubasir atau ghairu mubasir. Yang ghairu mubasir ini yang dimasukkan di hadis ini. Yang mubasir ini yang zaman dulu ini menganggap aneh. Istab'ada as-sahabi. Para sahabat menganggap aneh. Maksud ada sih orang seorang mencela kedua orang tuanya sendiri secara langsung gitu. Kalau zaman dulu enggak terjadi. Kecil kalaupun terjadi. Zaman sekarang ada enggak? Terjadi zaman sekarang. Mencela kedua orang tuanya secara langsung. Mubasir. Baik. Qila, ada yang bertanya di situ. Wahal yasubur rajul walidayhi, dan apakah seorang itu mencela kedua orang tuanya? Qala na'am. Rasulullah SAW menjawab, iya, terjadi ini. Tapi tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Rasulullah memberikan gambaran, yasubu abar rajuli, fayasubu abahu. Si fulan atau si A mencela ayah si B. Si A ini mencela ayah si B. Fayasubu abahu, maka si B ini ganti mencela ayah si fulan, si A tadi. Bergantian mencela, maka enggak langsung. Tidak langsung mencela kedua orang tuanya atau satu orang tuanya. Wayasubu ummahu fayasubu ummahu. Si A mencela ibu si B. Kemudian si B ini mencela ibu si A. Bisa dipaham terjemahannya? Baik. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari lafaznya tidak seperti itu. Berarti itu adalah insyaallah lafaznya di Sahih Muslim. Adapun di Sahih Bukhari lafaznya sesekali membaca rawi-rawinya. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, inna min akbaril kabairi an yal'anar rajulu walidayhi. Sesungguhnya termasuk bagian dosa besar, ialah, bahkan termasuk dosa besar yang paling besarnya, ialah seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, ada yang bertanya di situ, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidayhi, bagaimana terjadi seseorang mencela kedua orang tuanya? Qala Rasulullah memberikan gambaran, yasubur rajulu abar rajuli fayasubu abahu. Fayasubu ummahu fayasubu ummahu. Yaitu si fulan mencela ayah si Alan, maka si Alan tersebut mencela ayah si fulan. Mau diartikan si fulan atau si Alan, si A atau si B. Si Fulan mencela ibu si Alan, setelah itu si Alan mencela ibu si Fulan. Sama saja mau si Fulan atau si Alan untuk penyebutan dua orang yang berbeda. Baik, lafadznya di sini laknat tadi apa? As-sabe. Perbedaan lafad. Nanti dalam kitab-kitab hadis yang lain, syatama. Shin, titik tiga, ta, dan mim. Itu muradib. Sabun, laknatun, syatama. Nah, itu nanti muradib fi'il tersebut. La'ana, syatama, sabba, itu muradib. Sinonim bahasa Indonesianya. Berkata Al-Hafid dalam mensyarah hadis ini, dalam mensyarah perkataan kila ya Rasulullah dalam perkataan itu, wa istib'adun nasail. Ini berarti menganggap penanya itu menganggap jauh kok bisa terjadi seorang mencela orang tuanya, ima bapaknya atau ibunya atau dua-duanya. Li'ana taf'al al-mustaqim ya'badhalik. Karena orang yang tabiatnya masih lurus, itu enggan, enggak mau mencela orang tuanya sendiri. Begitu. Berkata Ibnu Battal, menerangkan hadis ini, hadal hadis aslun fi sadid dara'i. Hadis ini merupakan pondasi yang asal, yang asasi. Diambilnya kaidah satu daro'i dan nanti akan menjadi fikih hadis di bab ini. Bab satu daro'i, menutup pintu-pintu yang mengantarkan pada perbuatan yang jelek. Ditambah dengan ayat Al-Quran nanti. Contoh sederhana di sini dibawakan. Dibawakan oleh Al-Marudi, Al-Mawardi, mana'a bai'i thiyab, atau mana'a bai'a thawbi, al-hariri, miman yatahakok anahu yalbasuhu. Haramnya menjual baju sutra terhadap orang yang dipastikan akan memakainya. Jadi seorang yang laki-laki ini ya. Haram menjual baju sutra kepada orang laki-laki. Kemudian kalau dia mengetahui secara pasti akan dipakai baju sutra tersebut. Karena hukumnya sutra apa? Bagi laki-laki. Haram. Baik. Dalam rangka untuk menutup pintu-pintu terlanggarnya syariat di irtikabu al-muharram, dilakukannya perkara yang haram, maka sebagai contoh adalah menjual baju sutra kepada orang-orang yang dipastikan akan dipakai. Dan contoh yang lain masih ada, enggak kita sampaikan, singkat saja. Asy-Syaikh Abu Muhammad Ibn Abi Jamrah mengatakan, fihi dalil ala azami hakil abawaini. Dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Besarnya hak kedua orang tua. Wa fihi al-amal bil ghalib, juga dalam hadis ini terdapat faedah mengamalkan secara dominan, secara keumuman. Maksudnya bagaimana? Li'anna ladhi yasubu abar rajul yajuzu an yasuba al-akhor abahu. Karena kalau si fulan itu mencela ayah si Alan, boleh bagi si Alan mencela ayah si fulan. Itu maksudnya. Nah, secara umum, secara dominan, secara aglabiyah, boleh untuk memberikan balasan. Wa yajuzu an la yafal, dan boleh juga enggak membalas, diam dia, enggak mencela. Nah, ingin selamat. Kalau diam kan selamat. Lakin al-ghalib an yujibahu binahwi qawlihi. Tapi secara umumnya dia akan balas dengan ucapan yang semisal. Celaan pada orang tuanya akan dibalas dengan mencela orang yang lain, perkataan yang semisal. Baik. Sebagian yang lainnya faedahnya insyaallah akan dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Keterangannya, minal kabair, min di sini, litab'id, untuk menyatakan sebagian. Litab'id, pakai bot. Bukan pakai dal ya, litab'id. Pakai dal, litab'id. Nah, beda kan? Wa alamatu min atab aidiyah an yahilla au an yahulla mahallaha ba'd. Dan tanda kalau sebuah perkataan, sebuah kalimat itu mengandung makna min atab aidiyah adalah boleh dipasang di situ kata ba'dun. Min al-kaba'iri artinya ba'dul kaba'iri. Boleh diganti kata ba'dun. Huna laukola ba'dul kaba'iri satmu rajil walidayhi lastaqoma. Nah, di sini kalau diganti langsung, sebagian dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Pantas kalimat ini, lurus, tepat. Baik, yang harokatnya fathah diganti setelah cetak. Wa min ta'ti fi lughati al-arabiyah lima alin kathiroh. Nah, sedikit beliau menyinggung pelajaran nahwu. Dalam bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, min itu memiliki banyak makna. Di antaranya yang saya tersebut tadi. Laisa hadza maudhi'u dzikriha. Di sini bukan tempat untuk memaparkan tentang makna-makna daripada harfu min ini. Lakin adribu masalan qauluhu ta'ala walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Akan tapi aku akan bawakan satu contoh saja makna min yang lain, yaitu badal. Makna min berarti apa? Badal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat As-Sittin. Seandainya kami berkehendak, sungguh kami akan jadikan pengganti kalian ini. Kalian akan diganti. Pengganti kalian di muka bumi ini diganti dengan apa? Malaikat yang turun temurun silih berganti. Manusia hidup di dunia ini, ya kan? Turun temurun punya keturunan, punya anak. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah akan menggantikan kalian. Jadi min di situ minkum mengganti kalian artinya. Bukan sebagian kalian, semuanya akan diganti gitu. Makhluk di dunia yang berupa manusia ini akan diganti kalau Allah berkehendak. Baik. Ayat maknanya atau min huna badaliyah. Min di sini adalah mengandung makna badal, penggantian. Maksudnya bagaimana? Walau nasau la ja'alna ba'dukum, kalau kami berkehendak, kami akan mengganti kalian. Kami akan menjadikan kalian diganti dengan malaikat tadi. Tapi enggak mungkin kan? Walau mungkin atau tidaknya. Makhluk dunia ini manusia diganti malaikat begitu. Walau yumkin an takuna li tab'id. Nah, maka minkum di situ tidak bisa diartikan sebagian. Tapi seluruh makhluk manusia akan diganti gitu. Bukan sebagian kalian. Li'anahu la yuridullahu azza wa jal an yubayina annahu lau sa'ala ja'ala minna malaika. Karena sesungguhnya kalau diartikan sebagian, ini Allah enggak berkeinginan demikian. Kemudian menjelaskan seandainya Allah berkenan atau berkehendak menggantikan sebagian kalian diganti dengan malaikat, gitu enggak. Tapi seluruh kalian, bukan sebagian kalian. Baik, kembali ke hadis min al-kaba'ir. Al-kaba'ir jamu kabiroh, fama hiyal kabiroh. Termasuk sebagian dosa besar. Apa dosa besar itu definisinya? Ikhtalafal ulama'u rahimahullahu fiha. Para ulama al-sunnah berselisih dalam memberikan ta'rif terhadap kata al-kaba'ir. Faminhum man addaha, di antara mereka langsung menghitung kabiroh dosa besar itu sekian sekian. Sebagian ulama demikian, enggak memberikan takrifnya. Wa minhum man haddaha, sebagian yang lain mau memberikan takrif definisi, batasan-batasan. Addaha, haddaha, mirip kan? Wal muhaddithuna aidan ikhtalafu, mereka yang memberikan takrif terhadap makna al-kaba'ir demikian juga mereka berselisih. Baik. Minhum man addaha. Kemudian kembali pada orang yang menghitung. Wa qalu al-kabair kada wa kada wa addaduha. Jumlah kabiroh itu sekian dan sekian. Jumlahnya saja, langsung banyaknya berapa. Mereka hitung dan mereka sebutkan. Fatakunu huna mu'ayyanah bil addi. Maka menurut ulama yang ini, jumlah kabiroh atau kabair itu sekian jumlah bilangan tertentu, tapi enggak ditakyin di sini berapanya. Wa minhum man ayyanaha bil haddi, sementara ulama yang lain menentukannya dengan takrib, dengan pembatasan. Waqala baru sekarang penyebutan batasan-batasan urut orang ulama yang memberikan takrib. Kullu dzanbin rattaba 'alaihi 'uqubatun fid dunya kal haddi aw fil akhirati kal wa'idi bin nar aw hurmalul jannah aw la'natin aw ghadabin aw nafyi iman fahuwa kabira. Nah, ini definisinya menurut salah seorang ulama yang diberikan di sini. Yaitu setiap dosa yang berakibat hukuman baik di dunia maupun di akhirat, kalau di dunia berupa had termasuk zina tadi, kalau di akhirat berupa ancaman neraka atau terhalangi dari surga atau mengandung laknat amalan dosa tersebut, adanya laknat atau adanya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, atau juga yang dinafikan iman kepada perbuatan dosa tersebut, dinafikan iman sehingga dia disebut apa? Kabirah. Nah, itu definisi daripada kabirah tadi. Baik, lebih jelas lagi Syaikhul Islam bahkan di sini. Wa hadda Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah fi ba'di kutubihi al-kabiratu bi annaha. Sementara Syaikhul Islam memberikan definisi dalam sebagian kitabnya, yaitu ma rattaba 'alaihi 'uqubatun khassatun, yaitu yang ada hukuman atau apa sanksi secara khusus dosa, amalan-amalan dosa yang ada hukumannya, sanksinya secara khusus. Yakni anu laisa fihi la taf'alu kadza au haram 'alaikum kadza. Yang dimaksudkan tidak ada dalam perbuatan dosa tadi jangan kalau lakukan ini atau diharamkan atas karena ini. Bukan seperti itu saja. Bal fihi uqubatun khassah, tetapi di dalam amalan dosa tadi ada hukuman secara khususnya. Ancaman secara khususnya. Sawa'un laknatun au ghadabun au hurmanun min dhul jannah au ghairu dzalik. Sama saja dalam hukuman tadi berupa ancaman, laknat, kemurkaan, diharamkan masuk surga atau yang selainnya. Ini hampir sama saja dengan yang di atas tadi. Itu menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa hadza la syakka annahu aqrabu dhabit, dan definisi yang beliau bawakan ini yang lebih dekat kepada patokan yang dipakai oleh para ulama. Wa minal ma'lum al kaba'ir nafsuha takhtalifu, dan kabirah itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Li hadithi Abi Bakratin anna Nabiya sallam qala akbarul kabair. Berdasarkan hadis Abu Bakrah, Rasul mengatakan sebesar-besar kabair. Begitu. Fal kabair ba'duha qaribun nasagha'ir. Maka dosa besar itu sebagiannya ada yang dekat kepada dosa kecil. Artinya agak ringan begitu. Wa ba'duha qaribun nasirki, sementara yang lain kabirah itu dekat kepada kesirikan. Termasuk sebesar-besar dosa. Bisa dipahami dari penjelasan ini. Kembali kepada lafaz tadi di atas, huna qala min kabair satmu rajul walidayhi ai abahu wa au ummahu. Di sini Rasulullah mengatakan termasuk kabirah itu ialah seorang A mencela kedua orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Qila wa hal yasubur rajul walidayhi, ditanyakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam perkara yang muskil bagi para sahabat, mereka langsung bertanya kembali meminta penjelasan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa hal yasubur rajul walidayhi, apakah seorang itu mencela kedua orang tuanya sendiri? Yakni as-sahabatu tastamidu anna rajul yastumu walidayhi, mereka para sahabat menganggap jauh, enggak mungkin lah kok seorang anak itu mencela kedua orang tuanya sendiri, begitu, menganggap jauh. Wa wa kadzalika ba'idun anar rajul yaqulu li abihi au ummihi sabban wa sataman. Memang demikianlah, seorang itu teranggap jauh juga kok mencela kedua orang tuanya. Hadza min abadi ma yakun, ini termasuk perkara yang amat jauh terjadi itu di waktu zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am, akan tetapi Nabi memberikan penjelasan iya, Bisa terjadi seorang anak mencela kedua orang tuanya. Illa anahu min tariqi ghairi mubasir. Ini yang kita sebutkan di atas tadi. Hanya saja tidak secara langsung. Qala. Na'am. Yasubu abar rajul fa yasubu rajul abahu wa yasubu ummahu fa yasubu ummahu. Hadza ghairu basir. Maka ini tidak secara langsung. Mencela si A mencela kedua orang tua si B. Maka si B mencela kedua orang tua si A. Artinya secara tidak langsung berarti mencela kedua orang tua sendiri secara tidak langsung. Amma an yasubahu sabban basiron fa hadza ba'id. Adapun kalau mencela secara langsung ini memang jauh terjadi, kecil kemungkinannya. Lakin fi waqtin hadir hal yasubu abahu sabban mubasiron. Nah, tetapi di waktu yang akan datang, waktu beliau mengatakan ini masalah hadis ini kata saya, di waktu yang akan datang nanti mungkin enggak terjadi seorang itu mencela kedua orang tuanya secara langsung. Na'am kathir kata beliau. Banyak terjadi. Masyaallah. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Turunnya apa? Akhlak para pemuda kok mencela kedua orang tuanya. Yang harusnya orang tua diberikan albir, perbuatan bir yang telah berlalu penjelasannya. Kok ini malah datang asyatam, wala'an, wasyab. Wa katalika yasubu ummahu. Dengan juga seorang itu akan mencela ibunya. Lakin fi ahdi sahabah wa fi ahdi syaimil arab la yumkin anar rajul yasubu abahu au ummahu. Hanya saja dulu di zaman sahabat adalah tidaklah terjadi. Demikian juga pada orang-orang Arab tidak terjadi seorang itu mencela kedua orang tuanya. Yakni yang secara langsung tadi. Baik. Fikih hadisnya. Fi hadzal hadits fawaid minha anna lidzunub kismani atau anna dzunuba kismani shagairu wa kabairu. Fikih hadisnya yang pertama, hadis ini menunjukkan pembagian dosa itu ada dua, kecil dan besar. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Fikih hadis yang kedua, ana satmar rajul abahu au ummahu min kaba'iri dzunub li'annahu uqubun. Celaan seseorang pada ayahnya kepada ibunya merupakan kabirah, merupakan kabair, dosa besar. Karena dia telah berbuat uquq, durhaka. Telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa minha muraja'atu sahabah, fikih hadis yang ketiga, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembali para sahabat itu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam meminta penjelasan, bertanya perkara yang muskil dan seterusnya. Wa ana sadruhu sallallahu alaihi wasallam yattasi'u lidzalik wa yurahibu bihi. Dan Rasulullah lapang dada menyambut dengan ramah kepada orang yang demikian keadaannya, kembali bertanya, meminta penjelasan. Rasulullah berlapang dada dan senang. Wa hakadha yamkinu insan an yakuna sadru rahiban fil muraja'ah. Demikianlah sejujurnya seorang yang dia ditanya itu untuk lapang dada menyambut orang yang bertanya kepadanya. Lakin bisyarat an yu'lam husnul qasdi. Tapi dengan syarat kalau dalam hadis ini ya Rasulullah, kalau kita ya misalnya seorang alim misalkan. Tetapi hendaknya dia mengetahui baiknya tujuan orang yang bertanya tadi. Karena orang yang bertanya itu ada beberapa tipe, tidak satu tipe. Ingin mencari penjelasan, mencari keterangan. Bukan itu saja, ada yang bertanya dalam rangka apa? Untuk membuat berat si alim, si mudaris. Dengan soal-soal yang rumit, soal-soal yang sulit. Atau untuk imtihanan, menguji sebatas apa orang ini. Keilmuannya. Baik. Ayyuklam khusnul qasdi minal muraji. Yaitu diketahui baiknya tujuan dari orang yang bertanya. Orang yang datang untuk muraja'ah beberapa perkara. Amma idha ulima anahu ta'anutun au ihrajun falahul haq an yakdoba walahu al haq an yamna'a al jawab. Adapun kalau diketahui si penanya itu adalah dalam rangka untuk memperberat si alim, si mudaris, maka boleh baginya untuk marah. Nah, untuk marah kepada orang yang bertanya. Atau baginya berhak juga untuk tidak berikan jawaban. Dibiarkan saja. Baik, ini ada sebab-sebabnya dan ada dasar-dasarnya. Beliau bawakan seterusnya. Li'anallaha qala lirasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada rasulnya, memberikan bimbingan, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jika datang kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Yahudi meminta diputuskan hukum di antara mereka, apa Allah bimbingkan kepada rasulnya? Fahkum bainahum, putuskanlah, hukumlah sama mereka dengan keadilan. Kalau tidak, au a'ritanhum, diberikan pilihan, berpalinglah. Enggak usah digubris, enggak usah dijawab. Suruh berpaling. Kalau menghukumi dengan adil, kalau tidak ya berpaling. Ditinggalkan. Beliau terangkan, di anal Yahuda yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam as'ilatan ta'annud. Karena Yahudi mereka datang menemui Rasulullah bertanya dengan soal-soal yang ta'annud, membingungkan, menyusahkan, dengan pertanyaan yang sulit. Fa khayyarallahu baina an yujibahum aw la, maka Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara yang pertama menjawab, yang kedua berpaling. Dibiarkan, enggak dijawab. Wa kadzalika al-aimatu kanu yaqdhabuna ala man sa'ala su'alan fi ghairi mahalihi. Demikian juga terjadi pada zaman dulu, Imam Malik pernah ditanya soal-soal yang tidak pada tempatnya. Madza sana'a Malik lima su'ila soal 'alil 'ars? Apa ekspresi Imam Malik ketika ditanya oleh seorang ahlul bid'ah tentang arus Ar-Rahman, salah satu daripada perkara ghaibiyah yang ilmunya kita tidak mengetahui, ditanyakan. Maka Imam Malik berikan ekspresi bagaimana? Qila lahu, lihat penanya ini kepada Imam Malik, kaifastawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa itu? Beristiwa di atas arasnya itu bagaimana? Atlaqa bi ra'si hatta 'alahul 'arq wa qala rajul ma araka ila mubtadi'an wa hadza sabunahu bil qawli thumma amara bihi atau umira bihi an yukhrija wa yutarrid min masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan marah Imam Malik sampai mengekspresikan orang yang marah itu bagaimana, ini ungkapan seperti itu agak tegang begitu, dan berkata ada orang penanya ini, aku tidak melihatmu kecuali mubtadi, orang yang suka mungkin bid'ah. Enggak pernah zaman dulu para sahabat bertanya tentang ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kamu baru ini bertanya ini. Bid'ah pertanyaanmu. Naam, Imam Malik mencelanya dengan ucapan. Setelah itu perintahkan dia untuk diusir dari masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi tidak semua pertanyaan ternyata apa? Langsung diberikan jawaban. Melihat seorang alim, seorang mufti, itu bagaimana keadaan orang bertanya ini. Nah, dilihat kondisinya khusnul khotimah atau tidaknya. Contohnya sudah ada khusnul khotimah seperti dalam hal ini, murojaahnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adapun yang tidak, maka seperti yang dibuat oleh Imam Malik menghadapi pelaku yang bertanya kepada beliau tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kalau di kitab-kitab akidah dibawakan tentang apa, mana istiwa, al-istiwa ma'lumun wal-kaifu majhulun wa so'alu anhu bid'atun, kurang lebih begitu. Atau kama qala beliau, istiwa secara makna lughah itu orang paham. Nah, sesuatu yang sudah bisa dipahami kalau ditanyakan ulang malah membingungkan nanti. Sudah paham, maklum. Sementara kaifiyahnya istiwa tidak diketahui oleh manusia karena Allah dan Rasulnya tidak memberikan keterangan secara detail kepada kita. wa soal wanhu bid'atun, dan soal bertanya tentang istiwa itu adalah soal yang bid'ah. Baik, kembali pada tentang husnul khos, baiknya tujuan penanya, lakin man alimna minhu husnul khosli wa annahu yas'alul fa'idata aw huwa mustafidun lakin yuridu an yufida ghairahu minal hadirin falyakun sadruka rahban. Lakin, akan tapi, kalau diketahui, kita mengetahui baiknya tujuan penanya. Mudah-mudahan ini yang banyak dari kalangan tolabul ilmi bertanya seperti ini. Tujuannya baik untuk menanyakan faedah-faedah yang mungkin sudah disampaikan belum jelas, untuk mengulangi. Atau dia adalah seorang yang mustafid, ingin bermanfaat untuk yang lainnya. Siapa tahu si Quran yang baru datang sekali di masjid taklim ini belum tahu. Nah, dia tanya. Naam, maka hendaklah seorang itu berlapang dada. Seorang yang ditanya hendaklah berlapang dada menyambutnya, bahkan memberikan penjelasan yang memuaskan, menghilangkan dahaga, sifaul alil, memberikan apa rasa dahaga itu apa hilang, puas bagi orang yang haus. Walhamdulillahi fa innal haq qad yakunu ma'a ashabil qaum. Segala puji bagi Allah, terkadang al-haq itu ada pada golongan yang kecil dari sebuah kaum. Seorang mudharis terlewatkan dari permasalahan tertentu ketika ditanyakan. Bahkan ada yang memberikan faedah dari orang-orang yang hadir. Afan ya Syekh, afan ya Ustaz, pernah kami dengar atau pernah kami baca di kitab ini atau dari keterangan si alim ini, demikian dan demikian. Nah, mungkin si alim yang belum tahu, si mudharis yang belum tahu dapat faedah dari itu. Dan juga yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa idza kana hakadza fal wajib an yakuna sadul insan rahban. Kalau demikian keadaannya, maka wajib bagi seorang itu untuk berlapang dada dan senang menyambut para penanya. Ashabatu ridwanullah alaihim jami'an yas'aluna rasul asya liyatabayyana lahum al-amra. Adapun mereka para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara adalah untuk mencari apa? Kejelasan. Mencari kejelasan. Karena yang akan, kalau pernah disinggung yang pertemuan yang lalu, kalau perintah maka segera akan diamalkan. Kalau larangan akan ditinggalkan. Kalau mengandung pahala segera akan diamalkan. Qalu wa hal yasubbu rajul walidayhi? Qala na'am. Kembali kepada hadis di atas. Sahabat banyak contoh pertanyaan seperti ini. Apakah seorang itu mungkin toh anak kok mencela kedua orang tuanya? Rasul mengatakan, iya. Naam. Cukup panjang, diulang, diambil fikih hadisnya, diterangkan kembali. Demikian seorang alim min ulama'i sunnah menerangkan kepada para madu'u seperti kita semuanya ini. Baik, sampai di sini, diulang dan dimurojaah. Jangan lupa dihafalkan hadisnya, pertemuan yang akan datang. Wal afu minkum ala taqsir, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.